يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها أيها الناس kita memuji menyanjung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian kemudahan li ziyarati asatidzatina al-kiram hafizahumullah wa li ziyarati ikhwanina al-kiram hafizahumullah untuk sampai ke majlis ini, majlis yang para malaikat mencari, majalis ilmu, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat zaidah, walladhi hurimaha katsirun minan nas. والذي حرمها كثير من الزراع والذي حرمها كثير من التجار فأنتم يا طلبة العلم أنتم تتقلبون في النعم فاشكروا الله واستزيدوا منها واسألوا الله حفظها Karena banyak di antara manusia mereka lupa bahkan lalai untuk mempelajari salah satu agama Allah, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat kesempatan untuk talabul ilmi, ketahuilah yang ilmu itu merupakan salah satu tanda kebaikan bagi hamba, merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan kemudahan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wal hadithu fi ma rawahu al imam al bukhari wa muslim min hadithi معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengannya suatu kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia di dalam agama. Demikian pula والحديث فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Siapa yang menempuh suatu jalan hissi maupun maknawi, jalan yang ia tempuh dengannya dalam rangka untuk talabul ilmi, maka balasannya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan ia disebabkan karena dia menempuh jalan tersebut, talabul ilmi, untuk menuju meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu impian kita semua? Surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, yang didampingi dengan bidadari-bidadari. Oleh karenanya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk talabul ilmi, syukurilah, minta ziyadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah, la'in syakartum la'azidannakum, jika kalian bersyukur akan ni'matku, pasti dan pasti akan aku tambah, kata Allah. Wala'in kafartum, akan tetapi apabila kalian kufur, ingkar, Allah ancam, inna azabi lasyadidun, sesungguhnya azabku, kata Allah, lasyadidun, sangatlah keras. Amalkan apa yang telah kita dapat dari para ustaz-ustaz kita yang telah mengajari kita, meskipun sedikit, meskipun sedikit, sedikit itu akan menjadi berkah biiznillah tatkala kita ikhlas mengamalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah di dalam mengamalkannya. Ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah adwamuha, yang terus berkesinambungan, wa in qalla, meskipun sedikit. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya saya berada di hadapan antum sangatlah malu. Namun dikarenakan salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kecualikan tidak rugi satu di antaranya adalah mereka saling tawasau bilhaq, saling wasiat mewasiatkan dalam kebenaran, saling wasiat mewasiatkan dalam kesabaran. Demikian pula hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslim sittun, hak seorang muslim terhadap seorang muslim yang lain ada 6. Satu di antaranya adalah wa idza stansahaka fansah lahu, jika dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Berangkat dari salah satu ayat, salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pun memberanikan diri sehingga kata seorang penyair, mukrahun akhaka labaqa, saudaramu itu terpaksa, bukan dia sebagai seorang pejuang. Telah kita ketahui bahwa di tengah-tengah kita sungguh banyak para asatidah dari Banjarmasin, dari Samarinda, dari bontang dan yang lain-lainnya. Yang saya lebih pantas untuk mendapatkan nasihat dari mereka-mereka. Hafizahumullahu ta'ala. Kaum muslimin yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin menyebutkan salah satu pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam salah satu kitab beliau, kitab Al-Fawaid, tentang usul al-ma'asi, pondasi atau pokok-pokok kemaksiatan-kemaksiatan. Kata beliau, usulul ma'asi kulliha kibariha wa sigariha salasa. Pokok-pokok kemaksiatan-kemaksiatan seluruhnya, maksiat kecil maupun besar, kata beliau ada tiga. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, ta'alluqul qalb li ghairillah, menggantungkan hati ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana jika seorang sudah menggantungkan hati ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan terjatuh dan berujung kepada perbuatan syirik. Syirik yang Allah subhanahu wa ta'ala ancam pelakunya untuk kekal di dalam neraka. Dan Allah haramkan padanya surga. Syirik yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni pelakunya. Syirik yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus seluruh amalan-amalan ia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man yushriku billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang yushriku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, wal'iyadu billah. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim satu penolong pun. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, syirik besar ataupun syirik kecil, karena padanya ada nakirah fi siyaq an-nafi tufid al-umum. Syirik besar ataupun syirik kecil, Allah tidak akan mengampuninya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Syirik yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, sungguh akan hapus amalanmu, dan kelak engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Syirik yang merupakan adlamu dzulm, kezaliman yang paling zalim. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini sebab karena ta'alluq al-qalb bi ghairillah, bergantung hati ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalau tidak ada kamu, saya pasti begini. Untung ada kamu seperti ini. Subhanallah. Yang kedua kata beliau, di antara usulul ma'asi kulliha, kibariha wa tighariha, yang kedua kata beliau rahimahullahu ta'ala, ta'atul quwah al-ghadabiyah, ia menuruti kekuatan amarahnya, sehingga tatkala seorang sudah marah akan terbuka padanya pintu-pintu kejelekan yang lain. Oleh karenanya al-Imam Muhammad Ibn Ja'far rahimahullahu ta'ala, al-ghadab kata beliau miftahu kulli syar, marah itu kunci daripada segala kejelekan. Seorang yang sedang marah biasanya seorang itu tidak terkendali untuk mengendalikan dirinya sendiri. Mungkin dia akan mencaci, memaki, menghina, mencerca, memukul atau bahkan membunuh. Membunuh kepada saudaranya, mencaci kepada saudaranya, yang itu merupakan haram. Dan ia akan terjatuh kepada perbuatan zalim. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai dirinya. Ia turuti amarahnya sehingga terbuka juga kejelekan-kejelekan yang lain. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi marahu al-Imam Muslimun min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu" أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, menang, bergulat di sana di sini, bukan. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya, yang mengendalikan dirinya tatkala amarah itu ada pada dirinya. Sehingga tatkala seorang tertimpa marah, hati-hati. Jangan sampai akan terbuka pintu-pintu yang lain dari pintu-pintu kejelekan. Sehingga dia akan berbuat zalim. Beristi'adzah, berwudu, berbaring ketika dia berdiri untuk meredam api amarah, api yang sedang bergejolak dalam hati, yang syaitan melemparnya ke dalam hati namun tidak sadar. Sehingga kebanyakan orang yang marah, setelah marah hilang dia akan menyadari, subhanallah, saya kok tadi seperti ini ya, kok bisa sih lakukan tadi seperti ini? Iya. Karena dia tidak sadar melakukan seperti itu. Sehingga jangan dituruti. Nafsu amarah. Nafsu amarah. Nah. Kemudian yang ketiga kata beliau. rahimahullahu ta'ala adalah ta'atu al-quwati syahwaniyah, menuruti kekuatan syahwatnya. Yang akhirnya ia pun akan berbuat fahisyah, keji. Berbuat yang mungkar. Berbuat zina, liwat dan yang lain-lainnya. Ma'adallah. Lianna kuna dhalik. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan tiga ini dalam firman-Nya di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68. Allah nyatakan وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Tuhan yang lain. Tidak pula membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Dan tidak berzina. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Maka barang siapa yang melakukan seperti itu, balasannya nih, يَلْقَ أَثَامًا. Niscaya dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Tiga usul ini ingat-ingat ayol ikhwata fillah. Ta'alluq al-qalb bighairillah. Wa ta'atul quwah al-ghadabiyah. Wa al-quwati syahwaniyah. Dan kata beliau rahimahullahu ta'ala. Al-ma'asi. Jika hal ini tiga-tiga ini ada pada seseorang. Yang kemudian akan berujung kepada berbuat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Entah itu berbuat syirik. Wahuwa a'zamu dhambin. Entah itu berbuat atau berzalim. Atau berbuat fahishah. Yang ujung-ujung dia akan melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-ma'asi kata beliau. Yad'u ba'duha ila ba'din. Kemaksiatan-kemaksiatan itu akan mengajak sebagian satu dengan yang lainnya. Tiga-tiga ini akan mengajak satu di antara yang lainnya. Jika seorang terjatuh kepada kesyirikan pun akan mengajak berbuat zalim. Atau sebaliknya. Berbuat fahisyah, ingin berbuat fahisyah, zina, ataupun yang lain-lainnya. Pun akan mengajak untuk berbuat syirik. Sebagaimana al-ikhlas dan tauhid. Keduanya akan palingkan darinya. Ingatkah kita tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang beliau diuji. Dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi hasrat dari seorang istri raja yang memiliki singgasana, yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Kondisi ketika itu mendukung untuk berbuat seperti itu. Tapi kuatnya keikhlasan Yusuf alaihi salatu wassalam bahwa dia yakin apa yang aku tinggalkan ini lebih baik daripada ini yang akan aku lakukan dengan istri raja. Sampai belum memiliki hasrat. Wahamma biha. Wajar. Sehingga tatkala seorang ingin berbuat maksiat. Kalau fitrah hatinya masih selamat. Itu ada sesuatu yang mengingkari. Jangan. Jangan, itu haram. Tinggal seorang membesarkan hati ini. Oleh karena Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam, "Laula arra burhana rabbi." Jika aku tidak melihat burhan, bukti dari Rabbku, mungkin beliau akan tergelincir. Terjatuh kepada perbuatan ma'asi. Apa? Ta'ah al-quwwati syahwaniyah. Syahwat seorang pemuda. Tapi beliau yakin beliau bisa untuk membesarkan dirinya, membesarkan hatinya untuk tidak berbuat seperti ini. Ini haram. Karena kesyirikan ini mengajak kepada berbuat zalim dan keji. Sebagaimana tauhid juga mengajak kepada perbuatan yang baik. Perhatikan dalam surat Yusuf alaihi salatu wasalam ayat yang ke-24 Allah nyatakan kadzalika لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَى. Demikianlah. Kami palingkan darinya. Berbuat su. Berbuat الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين, kata Allah. Kami palingkan Yusuf dari berbuat su' wal fahsya. Sesungguhnya dia Yusuf alaihi salatu wassalam min ibadina al-mukhlasin. Termasuk di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Subhanallah. Sulit. Sudah di hadapannya, tinggal saja. Bagaimana? Ya. Sehingga memang tatkala Allah berikan ya nikmat-nikmat seperti ini, subhanallah, itu kenikmatan yang besar sekali. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk tafaqquh fid-din, itu nikmat yang besar sekali. Besar sekali. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Wallahi, tidak bisa. Seorang agama, seorang akan bisa belajar agama ini dengan belajar. Lihat, ayol ikhwah, kisah Yusuf. Kadzalika linasrifa anhu su'. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan su' wal fahsya. Apa su' itu? Kata beliau di sini, fasu'u al-ishqu wal fahsya'u az-zina. Su' adalah al-ishq. Ishq itu cinta yang kelewatan. Mabuk kepayang, sudah pokoknya ini. Sampai kalau di suatu rumah dia di dalam, dia ciumi temboknya, masa cinta sekali sama kamu. Cinta buta, mati sudah hatinya. Pokoknya dia. Ma'azallah. Yusuf alaihissalam dibalikkan dari Allah. Kenapa? Karena kuatnya beliau. Karena tauhidnya beliau. Dan karena keikhlasan beliau. Meninggalkan ini semua haram. Lillah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik dan lebih kekal. Sehingga beliau pun tinggalkan. Minggir. Allah subhanahu wa ta'ala juga palingkan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam dari perbuatan fahsya. Fahsya kata beliau, az-zina. Berbuat zina. Gak jadi. Alaus dikoda kaya. Enggak, ya enggak pokoknya. Sudah, khalas. Nikmat kan? Kesudahan yang baik wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Demikianlah ayo ikhwatul fillah. Syirik. Jadi hati-hati kalau seorang sudah terjerumus kepada kesyirikan akan mengajak kepada kedzaliman dan fahisyah. Hati-hati. Sebagaimana tauhid dan ikhlas juga akan menyelamatkan dari itu semua. Wa kadzalika adz-dzulmu yad'u ila syirki wal fahisyati. Demikian kedzaliman juga akan mengajak kepada perbuatan syirik dan fahisyah. Berbuat zalim yang tadi bersumber dari apa? Ta'atul quwwatil ghadabiyah. Itu pun mengajak berbuat syirik. Mengajak untuk berbuat fahisyah. Karena syirik itu sendiri azlamu dzulm. Kezaliman yang paling zalim. Kama anna a'dalal adli at-tauhidu. Fal adlu qarinu at-tauhid. والظلم قرين الشرك ولهذا نعم sebagaimana keadilan yang paling adil adalah tauhid, keadilan adalah qarinnya tauhid, kezaliman qarinnya syirik, temannya masing-masing. Akan terlihat ini ke sini, enggak akan bercampur ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan keduanya ini. Yang pertama, fal adlu qarinu tauhid. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18, Allah sebutkan syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi. Annahu la ilaha illa hu. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali dia. Demikian pula para malaikat-malaikatnya. Dan orang-orang yang berilmu. Apa? Qa'iman bil qist. Tegas dengan keadilan. Tauhid أنه لا إله إلا هو ذكر دهن كذلك أعدل العدل itu tauhid. Qarinu tauhid al-adl. Yang kedua yaitu az-zulmu qarinu syirki, Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-13, Allah nyatakan inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Wal fahisatu, demikian pula perbuatan fahisah, perbuatan keji dan mungkar, zina ataupun liwat pun tad'u ila syirki wa zulm, akan mengajak kepada dua temannya, apa? Syirik dan zulim. Sebagaimana dua-duanya tadi telah mengajak yang lainnya. Fahisah juga. Jadi jangan selamat ketika seorang terjatuh kepada satu kekeliruan, tidak segera dia menariknya, akan mengajak dengan yang lain. Meskipun itu bukan syirik. Ini contohnya. Walasiyama idza qawiyat iradatuha walam tahsul illa binaw'in minadh dhulmi wal isti'anati bis-sihri wasyaitan. Terlebih lagi apabila keinginannya sangat kuat untuk mendapatkan perbuatan seperti ini. Dia ngerti keji ini. Ini perbuatan mungkar. Tapi sangat ingin kekuatannya, pokoknya dapat. Dan tidak bisa didapatkan kecuali dengan salah satu dari kedzaliman. Dia lakukan. Saya pokoknya harus dapat dia. Kalau enggak, saya akan saya paksa. La haula wala quwata illa billah. Zalim. Atau wal isti'anati bis-sihr wa syaitan. Ya, meminta pertolongan dengan menggunakan sihir dan syaitan. Tuh. Mengaja. Perbuatan fahisyah. Dulu ketika saya sekolah, makanya ada istilah cinta ditolak. Terus apa? Apa? Ah, beliau hafal. Sekolah berarti ya. Ya kan? Saya harus dapat dia. Kalau enggak, nah ini sihir. Meminta bantuan kepada syaitan. Dukun bertindak. Ada kan? Disantet. Wes pokoknya gimana? Dibikin guna-guna. Melihat seperti Arjuna yang luar biasa. Hah? Nah. Ini ayo ikhwatul fillah. Ya. Jadi satu kebaikan dari kebaikannya, satu kejelekan akan mengajak yang lain. Oleh kata ulama, min uqubatil ma'siyah al-ma'siyatu ba'daha. Min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Dari ganjarannya satu kebaikan akan muncul kebaikan yang lain. Seorang taat, ketahuilah dia pasti punya kebaikan yang lain. Karena kan beranak pinak. Rajin sholat malam misalnya, dia akan mungkin pun jadi puasa, cobalah. Apalagi saya banyak. Demikian pula min uqubatil ma'siyah. Ya. Jadi hukuman orang yang berbuat kemaksiatan satu saja adalah kemaksiatan yang berikutnya. Satu orang berbuat maksiat, ya, insya Allah dia itu memiliki kejelekan yang lain. Sehingga segeralah, segeralah. Jauhi-jauhi ini. Ini usul al-ma'asi. Ada tiga kata beliau. Fahadihi sal'anam. وقد جمع سبحانه وتعالى بين الزنا والشرك في قوله. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan perbuatan zina dan syirik ini dalam firman-Nya. Surat An-Nur ayat yang ketiga. Az-zani la yankihu illa zaniatan. Laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan perempuan pezina. Au musyrikah, atau perempuan yang musyrik. Wazaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Demikian pula pelacur. Ya. La yankihuha, tidak menikah illa zanin, kecuali dengan laki-laki yang zina, pezina. Naam. Aw musyrik. Atau musyrik. Bergabung syirik dan zina, ada gabungannya. Sehingga para ulama ketika memberikan satu bab, satu pasal, pahami. Penting. Meskipun sedikit. Alhamdulillah, Masya Allah. Bedanya banyak sekali. Ya. Enggak. Greng gitu saja. Tidak. Satu dikait-kaitkan dengan lain. Oh, ternyata ini bisa seperti ini. Nah. Seperti ini pula. Wa hurrima dzalika lil mu'minin. Dan Allah SWT, hal itu haram atas orang-orang yang beriman. Fahadihi thalathatu yajurru ba'duha ila ba'd. Tiga-tiganya ini itu saling jalan bareng sebagian dan sebagiannya lainnya. Wa ya'muru ba'duha bi ba'din. Dan memerintahkan sebagian dengan sebagiannya lainnya. Wa li hadza kullama kana al-qalbu ad'afa tauhidan wa a'zama syirkan kana akthar fahishatan wa a'zama ta'alluqan bis surati wa 'ishqan laha. Oleh karena itu, setiap kali hati ini lemah dan lemah untuk ma'rifatu tauhid dan lebih besar kesyirikannya, ia sangat banyak untuk melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dan ta'alluq hatinya kepada yang lainnya, kepada surah, bentuk-bentuk, ya, ataupun isyak akan lebih dominan. Oleh karena di sini walhamdulillah di markiz min marakiz ahli sunnah wal jamaah dipelajari padanya ma'rifatut tauhid, tentang tauhid, mukhtasar ma'arijil qabul walhamdulillah, dan kitab-kitab yang lainnya, aqidah, asma wa sifat, penting. Wa nadhiru hadha qawluhu ta'ala, dan yang semisal ayat ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wama 'indallahi khairun wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan apapun yang ada pada kalian berupa kenikmatan, maka itulah kesenangan dalam hidup kehidupan dunia. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Rabb mereka. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa hum yaghfirun. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, demikian pula menjauhi al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan tatkala dia itu marah, segera dia memaafkan. Subhanallah. Kemarin alhamdulillah tatkala berziarah di salah satu ustaz kita, ada seorang yang sedang bertikai, dua orang yang bertikai di hadapan Syekh Rabi hafizahullah. Satu menyatakan seperti ini, oh, kamu seperti ini. Satu lagi membalas seperti ini. Kemudian akhirnya kata Syekh Rabi, seandainya kalian berdua membunuh anakku, akan saya maafkan. Sudah selesai masalah seperti itu. Untuk apa dengar kembali? Khalas. Maka dalam ayat ini, fa akhbar anna ma indahu khairun liman amana bihi wa tawakkala alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, memberitakan bahwa apa yang ada di sisinya itu lebih baik bagi orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Wa hadza huwa tauhid. Dan ini adalah tauhid. Tsumma qala wal ladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Kemudian Allah nyatakan, dan orang-orang yang menjauhi perbuatan dosa-dosa besar dan fahisyah, fahadza jitnabu da'il quwwati syahwaniyah. Ini meninggalkan gelora syahwat, gelora kuatnya syahwat. Tsumma qala wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, fahadza mukhalafatul quwwatil ghadabiyyah. Kemudian Allah nyatakan, dan apabila mereka marah, mereka segera memaafkan. Dan ini ya mukhalafatul quwwatil ghadabiyyah, fa jama'a baina tauhid wal iffati wal adli allati hiya jima'ul khairi kullih. Terkumpul padanya tauhid, iffah, keadilan, yang itu merupakan sumber kebaikan seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga dari sini kita pun tahu hati-hati. Ya, kita beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita. Hidup di tengah-tengah ataupun di zaman kita yang penuh banyak fitan. Fitnah tersyubuhati wa syahwat. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita sekalian. Dan kalaupun kita terjatuh kepada mukhalafat, terjatuh kepada ma'asi wa dzunub, segera tinggalkan, tinggalkan. Dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Usulul ma'asi ada tiga. Abu Quhafah, dulu saya di kelas 6 ada Abu Quhafah namanya. Sa'id, nam. Aina Sa'id? Irfa' yadaki ya Sa'id. Aina hu? Nama kau ini ya? Aduh, mana ini? Mana tolak bulu gilminya lagi ini? Mas? Ahmad Dhani. Nah, Bapak Murojaah, tadi saya sudah ingat namanya ini Murojaah. Yang pertama, usulul ma'asi wa dzunub, ya akhi Ahmad, barakallahu fika. Ta'alluq al-qalbi bi ghairillah, yang pertama. Yang kedua, ismak? Iya, antum jawab ya. Naam, ana. Ma hu? Masya Allah, barakallahu fiik. Yang terakhir, yang ketiga. Iya, itu. Masya Allah, pintar-pintar. Makanya malu ini. Wallahu a'lam bis-shawab, fama kana min khata'in fa innahu minni wa ana atubu ila Allah Subhanahu wa ta'ala wa astaghfiruhu wa أكرر مرة ثانية بأن هذا المجلس لأستاذ محمد حفظه الله تعالى namun karena satu dan lain hal berangkat dari satu hadis dan satu ayat saya pun memberanikan diri untuk saling tawasau bainana dan ingatkanlah saya tatkala keliru salah wallahu a'lamu bisawab naktafi bihadzal qadr wa lahuna walhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan khairan jazak al-ustaz Abdul Yaman Akbar.